Apa gerangan kau dingin dan diam? Tak salahkah aku padamu? Bicaralah sayang, jangan biarkan ku menduga. Tidak. Ya Anin, jika setelah liburan nanti aku gak kembali ke sekolah, ikuti petunjuk dari aku ini. Nanti pasti kamu ngerti.